بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita lanjutkan hadis yang kedua dari Babul Mawasif atau hadis yang ke-45. Al-hadithul khamis wal arba'ud. An Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Qala al-murutu aksiyatun mu'allamatun mu'lamatun takunu min khazzin wa takunu min sufin mutalaffi'atun multahifatun wal ghalas ikhtilatu biya'is subhi bi dhulmatil layl. Dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bintus sahabiyil jalil Siddiq ibnatu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya seorang sahabat yang dikenal kejujurannya sampai digelari dengan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan anaknya Aisyah radhiyallahu anha, alimatun, faqihatun, abidatun, sahabat yang mulia, alimah berilmu, faqih, kemudian juga dikenal dengan kekokohan ilmunya, ibadahnya. Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar. Salat fajar itu maknanya salat subuh. Nama lain dari salat subuh itu fajar. Salat fajar, salat subuh. Kalau ada yang mengartikan fajar itu selain subuh, maka ini salah. Fajar itu nama lain dari subuh. Saya mau salat fajar, maknanya apa? Salat subuh. Barakallahu fikum. Tidak ada makna lain kecuali subuh itu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Bacaan Al-Qur'an di waktu fajar, bacaan Al-Qur'an dalam salat di waktu fajar, di waktu subuh, disaksikan malaikat. Artinya salat subuh itu disaksikan malaikat. Fajar dengan lafaz fajar. Sehingga tidak benar ada istilah lain. Aku mau sholat fajar dulu. Berapa? Dua rakaat. Kapan waktunya? Sebelum sholat subuh. Yaitu jam-jam 4 sebelum masuk waktu subuh. Setelah sholat tahajud, kita sholat fajar dulu. Tidak benar. Sholat fajar itu maknanya sholat subuh. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, disebutkan dengan lafaz fajar, dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Artinya qabliyah subuh. dua rakaat sebelum subuh. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan Rasulullah SAW salat subuh di masjidnya. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Ikut salat bersama Rasulullah SAW nisa'un minal mu'minat, para wanita dari kalangan sahabat. Sehingga di sini kalau wanita ingin ikut salat ke masjid dalam keadaan mereka menutup auratnya, menjaga semuanya, tidak memakai wangi-wangian, tidak bersolek ke masjid dengan tertutup auratnya, maka kita bagi seorang suami tidak melarangnya kalau terpenuhi syarat-syarat. Barakallahu fikum. Dibolehkan wanita salat ke masjid sebagaimana di sini ikut salat bersama Rasulullah SAW di masjidnya para wanita. Para wanita. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Salat bagi kaum wanita itu di rumah. Secara umum wanita itu tempatnya adalah di rumah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian menempat di rumah kalian. Jangan kalian bersolek seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah. Keluar bersolek supaya disaksikan oleh laki-laki yang non-mahram. Supaya bisa mengumbar fitnah. Jangan kalian lakukan yang seperti ini, wahai kaum wanita. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian di rumah kalian. Demikian pula dalam sholat. Dalam sholat yang afdol bagi kaum wanita adalah di rumah. Buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Rasulullah SAW ketika itu mengatakan tentang keutamaan sholat di rumah bagi kaum wanita ketika beliau di Madinah. Berarti ketika mereka sholat di rumah lebih afdol, lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Barakallahu fikum. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Akan tapi ketika itu ikut sholat bersama Nabi SAW wanita-wanita mu'minat mutalafi'at bimurutihinna, menutup kepala dan semua tubuhnya. Artinya berhijab. Mereka menutup tubuhnya. Tubuh-tubuh mereka, kepalanya pun ditutup. Ketika itu mereka ikut sholat. Ini terpenuhi syarat-syarat. Auratnya ditutup semua. Ini menunjukkan mereka dahulu menutup auratnya. Menutup auratnya. Mereka mengenakan niqab. Niqab. Istilah kita sekarang dengan cadar. Ya, mereka kaum mukminat pada masa Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sholat, yarji'na ila buyutihinna. Mereka langsung pulang ke rumah. Langsung pulang ke rumah. Tidak berlama-lama di masjid. Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenali mereka. Minal ghalas. Disebabkan ghalas. Ghalas maknanya adalah ikhtilatu dia'is subhi bidhulmatil lail. Bercampurnya cahaya subuh dengan kegelapan malam. Jadi cahaya subuh itu ada disertai dengan kegelapan malam. Gelap, masih gelap. Ini waktu sholat subuh. Di sini muallif membawakan hadis ini untuk menerangkan waktu sholat subuh. Barakallahu fikum. Karena kita masih dalam bab mawaqit, waktu-waktu sholat. Jadi waktu sholat subuh itu masih ada gelapnya. Bercampur cahaya subuh, cahaya pagi dengan kegelapan malam. Tidak gelap benar. Tidak pula terang sekali. Kalau sudah terang sekali, sudah terbit matahari. Gelap, ada gelap-gelapnya, ada cahaya-cahaya subuhnya. Gharibul hadis, kata-kata yang asing di dalam hadis ini. Mu'allamah bifathil lam wa tashdidiha. Oh, mu'allamah macamnya par. Al-ghalas bifathil ghain. Al-mu'jamah wal-lam. Difathahkan ghain. Kemudian lamnya juga difathahkan. Bimurutihinna al-murut bikasril mim. Al-murut maknanya harakatnya dikasrahkan mimnya. Berarti mir. Al-mirtu. Ya, mufradnya mirtun. Kisa'un mukhattatun bi'alwan. Pakaian yang bergaris berwarna-warna. Ada warna-warnanya. Wazada ba'duhum annahum murabba'atun. Sebagian ulama menambahkan penjelasan bahwa bentuknya itu murabba'ah. Segi empat. Segi empat ya. Segi empat itu gimana segi empat? Paham ya? Murabba'ah. Kemudian yang keempat, mutalafiat. Mutalafiat. Mutalfifat. Ay ghattina abdahun abdanahun waru'usahun. Maknanya adalah mereka menutup tubuh mereka dan kepala mereka. Semuanya ditutup. Mengenakan pakaian yang seperti ini. Al-ma'na al-ijmali. Makna secara global. Tadkuru Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan. Anna nisa'a sahabati bahwa wanita dari kalangan sahabat. Kunna yaltahifna bi'aksiyatihinna wa yashhadna salat al-fajri. Wanita-wanita dari kalangan para sahabat ketika itu mengikuti sholat berjamaah dengan menutup aurat mereka. Mereka ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yarji'na ba'da sholati ila buyutihinna. Kemudian setelah sholat mereka langsung pulang ke rumah. Wa qad ikhtalata ad-diya'u bil-dhalam. Dan cahaya subuh ketika itu bercampur dengan kegelapan malam. Illa anna an-nadhir ilayhinna la ya'rifuhunna. Orang yang melihat wanita-wanita itu tidak mengetahui mereka. Saking gelapnya waktu itu. Li wujudi baqiyatil dhalam al-mani'a min dhalik. Karena adanya kegelapan yang menghalangi para sahabat untuk melihat mereka. Untuk mengetahui kalau ada kaum wanita di situ. Kegelapan malam. Kegelapan malam bercampur dengan cahaya subuh. Inilah waktu subuh. Di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kapan waktu subuh itu ditegakkan? Fadhahab al-Hanafiyyah tu, ulama dari kalangan al-Hanafiyyah, Abu Hanifah dan yang bersamanya berpendapat annal isfar biha afdol. Waktu subuh yang afdol itu adalah isfar. Isfar itu sudah menguning, sudah terang. Sudah terang, tidak terlihat cahaya gelap. Kalau kita terang-terang itu sekitar jam berapa? Setengah enam sudah mulai ya. Setengah enam lewat lah. Isfar itu yang afdol. Di hadis, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Hendaklah kalian melakukan isfar ketika sholat subuh karena pahalanya itu lebih besar. Ini yang afdal, isfar, kata mereka ulama Hanafiyah, yaitu ketika sudah mulai terang itulah waktu subuh yang afdal untuk dilakukan sholat. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, hasanun sahih, hadisnya hasan sahih. Wa dhahaba al-jumhur, jumhur para ulama berpendapat, di antara mereka ulama yang tiga yaitu Ahmad, Syafi'i, siapa lagi? Hah? Malik, Abu Hanifah? Hah? Bukan, Abu Hanifah menyelisih yang tiga ini ya. Berpendapat bahwasanya yang afdol yang semestinya dilakukan dalam sholat subuh itu taglis. Ghalas, waktunya ghalas. Ghalas itu bercampurnya cahaya subuh dengan kegelapan malam. Ini yang afdol. Ini yang semestinya dilakukan sholat subuh. Li ahadis kasir minha hadisul bab. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak, diantaranya hadis yang disebutkan dalam bab ini. Yaitu Rasulullah SAW sholat ketika itu ikut sholat bersama Rasulullah SAW di masjid para wanita. Saking gelapnya hari itu tidak mengenali lagi mereka para sahabat kalau ada wanita di sana. menunjukkan waktunya ketika itu ghalas, gelap. Wa ajabu 'anil hadis asfiru bil fajri, mereka menjawab hadis yang disebutkan oleh ulama Al-Hanafiyah, asfiru bil fajri bi ajwibatin katsiratin, dengan jawaban yang banyak. Wa ahsanuha, jawaban yang paling bagus adalah dua jawaban. Ini yang paling bagus dari jawaban jumhur mayoritas ulama dari apa yang telah disebutkan oleh ulama Al-Hanafiyah. Mereka memaknakan isfar di dalam hadis yang disebutkan tadi, asfiru bil fajri, hendaklah kalian berisfar di waktu subuh, maknanya adalah tahaqququ tulu'il fajri, hendaklah benar-benar diwujudkan benar-benar waktu fajar itu ada, waktu fajar itu waktunya benar-benar jelas, jangan samar-samar. Ini makna hadis ini kata mayoritas ulama. Hatta la yata'ajjalu fayuqi'unaha fi aqabil lail, agar kalian tidak terburu-buru. Agar kalian tidak terburu-buru. Kalau kalian terburu-buru, kalian bisa sholat subuh di waktu malam. Maka jangan gelap-gelap. Lihatlah cahaya terang. Cahaya subuh terang. Setelah itu sholat subuh. Ini jawaban jumhur mayoritas ulama dari apa yang disebutkan oleh hadis tadi. Wa yakunu af'alu tafdil alladhi huwa a'zam ja'a 'ala ghairi babihi. Adapun ucapan Rasulullah SAW itu lebih afdol, lebih besar pahalanya, kata mereka ini bukan masuk dalam babnya. Karena tafdil, isim tafdil itu dalam bahasa Arab memberikan makna lebih, ahsan, lebih bagus, afdol, lebih utama. Ini tidak bermakna tafdil, kata mereka. Ini jawaban mereka yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan isfar itu adalah itolatul qiraah. Panjangkanlah bacaan di waktu subuh. Fa innaha mustahabbatun, memanjangkan bacaan di waktu subuh itu dianjurkan. Dianjurkan ya. Jadi jangan cepat-cepat kalau salat subuh itu. Dipanjangkan bacaan, ini yang afdol. Sehingga antum salam masih terlihat apa, terlihat sudah agak terang. Ini yang disebutkan dalam hadis isfar, sehingga yang afdol adalah panjang bacaannya. Ini jawaban mereka jumhur ulama. Wallahu a'lam, inilah yang rajih, yang kuat, yang semestinya dilakukan sholat subuh itu ghalas, waktunya ghalas, kegelapan malam dicampur dengan cahaya subuh. Tidak isfar, tidak isfar. Apa tadi isfar? Sudah terang, itu isfar. Pendapat yang rajih adalah ghalas, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat ketika itu dalam keadaan ghalas. Dan para wanita ikut salat. Para sahabat tidak mengetahui mereka karena mereka berada di tempat yang gelap. Ada juga cahayanya, ada cahaya di sebagian tempatnya ada cahayanya, cuman mereka para wanita ketika itu berada di tempat yang gelap sehingga mereka tidak dikenali. Barakallahu fikum. Yang diambil faedah dari hadis ini, istihbabul mubadarati ila salati subhi fi awwali waqtiha. Dianjurkan ketika salat subuh itu untuk segera dilakukan di awal waktu. Dianjurkan, diambil faedah dari sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya di awal waktu bersama para sahabat. Dan salat di awal waktu keutamaannya sangat besar. Apa keutamaannya? Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang lalu. Asani, faedah yang kedua, jawazu ityanin nisa ila al-masajid, boleh bagi kaum wanita untuk mendatangi masjid. Li syuhudi salati ma'ar rijal, untuk ikut salat bersama kaum lelaki. Ma'a adami khaufil fitnah, dengan syarat tidak adanya fitnah. Tidak adanya fitnah. Maksud fitnah di sini, kaum lelaki tidak terfitnah dengan mereka. Tidak membuat hati kaum lelaki condong kepada mereka. Kalau mereka sudah menjaga semuanya, terpenuhi syaratnya, maka silakan sholat di masjid, tidak mengapa. Akan tapi yang afdal adalah di rumah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Wa ma tahaffudhihinna min isya min isyhari anfusihinna bizina. Dan menjaga diri dari bersolek, berhias ketika berangkat ke masjid. Boleh keadaannya kalau seperti ini. Kalau di tempat tersebut menyediakan tempat untuk wanita sholat, boleh kaum wanita ikut sholat ketika itu di sini. Kan, tapi kalau tempat itu besar, kemudian juga penghuninya banyak, yang ikut sholat jemaahnya banyak, maka tidak ada tempat bagi kaum wanita. Maka wanita sholat di rumah. Itulah tempat yang afdol bagi mereka. Adapun bagi kaum lelaki, yang wajib bagi mereka untuk menunaikan sholat berjemaah di mana? Di masjid. Ya, 5 waktu sehari semalam. Alhamdulillah, ini pembahasan kita malam kali ini tentang waktu subuh. Yang rajih wallahu alam, waktu subuh itu adalah ketika waktu ghalas. Cahaya gelap masih bercampur dengan cahaya subuh masih bercampur dengan gelap, kegelapan malam, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembahasan kita? Pertanyaannya, bolehkah kita ketika imam dan makmum sholat tetapi kita sendiri niatkan sholat kembali? Dan setelah sholat selesai, kita sholat kembali dan niatkan sholat untuk sendiri. Ya, iya. Barakallahu fikum. Ketika kita sedang sholat sunnah, kemudian muadzin iqamat, yang semestinya kita lakukan adalah, kalau masih jauh waktunya, misal masih di rakaat yang pertama, maka kita batalkan. Batalkan kemudian ikut sholat bersama imam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ketika azan, ketika sedang dikumandangkan iqamat, tidak ada sholat illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Kecuali kata para ulama, kalau sudah tinggal sebentar lagi, misal sudah tasyahud akhir atau di ruku yang kedua, batasannya kata Syekh Ibnu Utsaimin di ruku yang kedua, kerjakan sampai selesai. Kalau sudah di ruku yang kedua atau di idal yang kedua, kemudian sujud di rakaat yang kedua sudah, kerjakan sampai selesai. Setelah itu ikut gabung bersama imam. Ya, tidak boleh kita sholat sendiri kemudian imam berjamaah. Ini namanya menyelisihi, menyelisihi jamaah. Sementara sholat berjamaah itu wajib, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah. Kewajibannya ditekankan, sementara sholat sunnah tidak dikerjakan, kita tidak berdosa. Sholat berjamaah kalau kita tinggalkan, kita berdosa kalau kita tinggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar'i. Jadi yang semestinya dilakukan adalah seperti tadi penjelasannya. Kalau waktunya itu tinggal sedikit, kalau sholatnya itu gerakannya tinggal sedikit lagi, maka kerjakan. Kalau masih jauh, batalkan. Nanti setelah imam salam, sholat sendiri di belakang atau di rumah. Karena Rasulullah SAW pernah mengqadha sholat 2 rakaat sebelum subuh. Boleh dilakukan setelah subuh itu langsung. Boleh juga ketika matahari sudah terbit di waktu duha. Boleh di 2 waktu itu untuk mengqadha sholat sunnah sebelum subuh. Paham dong? Kita untuk sholat subuh ke masjid, pas itu kita mau selesai. Maksudnya? Sholat subuh berjamaah sudah mau selesai. Kita kan belum sempat sholat sunnah. Ini kok dia? Udah mau selesai? Iya, boleh nggak kita pas-pas kayak gitu kita mengingat sholat sunnah, memang dengan dilakukan untuk berjamaah dengan imam tadi. Iya. Nah, selesai itu kita baru sholat subuh. Tidak dibolehkan. Kita harus pernah ketinggalan sholat sunnah berjamaah, apa sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu. Kan boleh diqadha, ada qadha. Ada qadha. Diqadha setelah waktu itu. Kalau kita sholat sendirian di belakang, atau kita ikut berjamaah tapi niat sholat sunnah, apa gunanya kita mendatangi masjid? Apa gunanya kita mendatangi masjid? Kita mendatangi masjid tentunya untuk menunaikan sholat berjamaah. Ya, jadi kita sholat berjamaah. Setelah selesai salam, kita qadha di rumah. Karena Rasulullah SAW pernah menyaksikan seorang yang sholat sunnah setelah subuh, dan beliau tidak mengingkarinya. Tidak mengingkarinya. Diketahui bahwa orang ini sedang mengqadha dua rakaat sebelum subuh. Itu dilakukan setelah subuh langsung. Adapun ketika matahari terbit, dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW dalam safar bersama para sahabat, pernah kesiangan bangunnya. Ketika bangun matahari sudah terbit. Sudah siang berarti kalau matahari sudah terbit. Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh dalam keadaan matahari sudah terbit. Sehingga di sini ulama mengatakan boleh mengqadanya ketika matahari sudah terbit. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Jadi dikerjakan yang wajib dulu, yang wajib. Yang wajib itu yang penting, yang paling penting itu yang wajib. Setelah selesai yang wajib, baru yang sunnah dikerjakan di qadha. Ya. Ya, memang seperti itu. Yang dilakukan, yang semestinya dilakukan, yang seperti itu. Jangan sholat berjamaah, tapi niat sholat sunnah. Nah, ini menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW benar-benar menekankan kaum lelaki untuk sholat berjamaah. Sampai beliau mengatakan, kalau bukan karena ada wanita-wanita dan anak kecil di rumah itu, lau hariko buyutahun, tentu akan aku bakar rumah mereka, orang-orang yang tidak mau berangkat sholat masjid. Kalau bukan karena wanita dan anak-anak, orang-orang yang tidak berangkat ke masjid itu akan aku bakar rumahnya. Tapi karena ada wanita di rumah itu, karena ada anak-anak, maka tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan sangat ditekankan berjamaah ke masjid itu. Lebih ditekankan daripada sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Memang pahalanya besar. Dua rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi sholat berjamaah ke masjid, hukumnya wajib, tentu pahalanya lebih besar, keutamaannya lebih besar, dan itu wajib. Perlu digarisbawahi, wajib. Yang wajib itu lebih dikedepankan daripada yang sunnah. Yang sunnah kalau tertinggal saja, tidak kita lakukan. Kita kehilangan keutamaan saja. Kehilangan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Akan tapi kita berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Kalau berjamaah ke masjid, kalau kita tinggalkan, berdosa atau tidak? Berdosa. Kita tinggalkan tanpa uzur syar'i. Beda kalau ada uzur seperti hujan. Hujan memang di rumah, dianjurkan di rumah. Seperti apa? Sakit, tidak mampu ke masjid, di rumah. Barakallahu fikum. Paham dong? Paham ya? Nah. Jazakumullahu khairan. Mohon nasihatnya Ustaz bagi yang malas dalam mengerjakan sholat wajib dan menyepelekannya. Terutama sholat berjemaah tepat waktu ke masjid bagi laki-laki. Tadi telah kita sebutkan nasihatnya bahwa Rasulullah SAW benar-benar menekankan untuk sholat berjemaah ke masjid bagi kaum lelaki. Sholat itu hukumnya wajib fardu ain bagi yang sudah balig. Tidak boleh seorang untuk meninggalkannya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat keras bagi yang meninggalkan sholat ini. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat, seorang yang meninggalkan salat karena malas-malasan, dia kafir atau tidak? Sebagian ulama mengatakan kafir. Sebagian ulama mengatakan karena kalau dia masih meyakini itu wajib, berarti tidak kafir, tidak kafir. Ala kullin, pendapat yang manapun, cukuplah perselisihan di antara ulama tentang kafir tidaknya orang yang meninggalkan sholat menjadi ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Menunjukkan sholat itu sangat agung. Tidak boleh ditinggalkan tidak boleh ditinggalkan, apalagi menyepelekannya di sini. Berjemaah tepat waktu ke masjid, bagi laki-laki hukumnya wajib, wajib untuk datang ke masjid secara berjamaah. Barakallahu fiik. Tolong jelaskan cap kenabian. Cap kenabian di belakang. Tanda. Tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu kekhususan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pada kita, umatnya. Iya, stempel bentuknya. Cap di belakang. Bagaimana bentuknya? Seperti apa lafadznya? Wallahu'alam. Yang jelas, tanda kenabian. Ya. Yang jelas itu tanda kenabian diketahui oleh orang-orang yang mengetahui sifat Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dari kecil sudah ada. Nabi SAW sudah memiliki tanda itu. Paham tuh? Paham ya? Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Alhamdulillah tidak terlalu lama, tidak pula terlalu sebentar talim kita sedang-sedang. Kita cukup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.